sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tazkiyatun nufus, begitu Ustaz ya? Insyaallah. Insyaallah. Kepada Ustaz Mahfud kami persilahkan. Tafadhal masykur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, pendengar raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah berlalu dari pembahasan kita bahwa ikhlas merupakan perkara yang sangat penting di hadapan Allah Rabbul Alamin. Sebuah kata yang sangat mudah untuk kita ucapkan bersama, namun sangat berat dan sulit untuk kita laksanakan dan kita realisasikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seorang salafus saleh mengatakan, yaitu Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat dibandingkan dengan niatku, karena dia senantiasa berbolak-balik. Namun kalau kita memperhatikan perkara-perkara atau manfaat dari ikhlas, di antaranya sudah kita dengarkan bersama bagaimana kisah seorang pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang datang kepada raja kemudian menyampaikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya berupa berimannya penduduk raja, berimannya rakyat seluruhnya, meskipun dia harus mengorbankan dirinya. Dan juga bisa berbicara seorang anak kecil, seorang bayi yang mengatakan kebenaran kepada ibunya. Dan juga pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa keselamatan dari ancaman yang dilakukan oleh para tentara raja yang akan melemparkan dia dari gunung dan akan menenggelamkannya ke dalam dasar lautan. Namun semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagaimana dengan kisah Nabi Ibrahim bersama istrinya ketika meninggalkan anaknya bersama istrinya di dalam di kota Mekah, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, bahwa ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya Ismail, yaitu di kota Mekah, di mana di situ tidak ada satupun manusia yang ada di situ, ditinggalkan di situ bersama anaknya yang masih kecil. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkannya. Lalu Hajar istrinya mengatakan, wahai Ibrahim, ya, Allahu amuruka bihadza, apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu dengan ini? Ya, kenapa? Faqalahu mirran, mengatakannya berkali-kali. Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Ibrahim tidak berpaling kepadanya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Iya." Apa kata istrinya? Idzan la yudayyi'una, kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Suatu ungkapan yang sangat besar akan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang istri mendengarkan apa yang dikatakan oleh suaminya, bahwa suaminya akan meninggalkannya karena Allah Rabbul Alamin. Dia ditinggalkan karena menunaikan perintah dari Allah. Sang istri mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihadza, Allahkah yang memerintahkan engkau dengan ini? Qala na'am. Qala idzan la yudayyi'una. Ya, benar, Allah yang telah memerintahkannya. Apa jawaban sang istri? Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kemudian kembalilah sang istri kepada anaknya dan Nabi Ibrahim meninggalkannya di mana? Yaitu di sebuah lembah yang tidak ada penghuninya, di sebuah lembah yang di situ tidak ada makanan kecuali Nabi Ibrahim hanya meninggalkan sekantong kulit yang ada di dalamnya kurma. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan kedua keluarganya, istri dan anaknya. Dan dia berdoa, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, yaitu Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Perhatikan di sini bagaimana doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil, Ismail alaihi salam. Apa kata beliau? Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumah engkau yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Subhanallah, sebuah doa yang harusnya masing-masing kita meniru bagaimana Nabi Ibrahim sangat mengharapkan kepada Allah agar memberikan pertolongan kepadanya, kepada anak dan istrinya, dan agar mereka menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Hendaklah kita berdoa untuk anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, menjadi generasi-generasi yang kita harapkan bisa melanjutkan amal soleh kita hingga kita mati. Idza mata banu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Apabila anak Adam meninggal, putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya, namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan atas keikhlasan Nabi Ibrahim. Apa pertolongannya? Adalah menyampaikan tauhid kepada manusia, dan juga dikabulkannya doa Nabi Ibrahim. Beliau berdoa agar anaknya menegakkan sholat. Bukankah Ismail adalah anak yang membangun Baitullah bersama Nabi Ibrahim, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut bahwa ketika Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian terasa haus dan mencari air ke sana kemari, pergi ke Bukit Safa, kembali ke Marwa, dari Marwa ke Safa sampai 7 kali, yang menjadi sa'i bagi orang-orang yang menjalankan umrah dan haji. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Ismail yang masih kecil kemudian menghentakkan kakinya dan keluarlah air zam-zam, dan malaikat mengatakan la takhafu ad-dhi'ah fa innaha huna baitan lillah yabnihi hadha al-ghulam wa abuhu wa anna Allah la yudayyi'u ahlahu. Malaikat mengatakan kepada Hajar, kepada ibunya Nabi Ismail, janganlah kalian takut terlantar, karena di sini akan ada rumah Allah, Baitullah, yang akan dibangun oleh anak ini bersama dengan ayahnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan keluarganya. Subhanallah. Kalau kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menelantarkan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita. Allah Subhanahu wa taala akan memelihara anak dan istri kita ketika kita sudah melepaskan segalanya untuk Allah. ketika kita ikhlas dalam kita menyerukan agama ini untuk Allah, ketika kita ikhlas dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalam, yang telah dijalankan oleh Nabi Allah yaitu Ibrahim alaihissalam, ketika ikhlas meninggalkan anak dan istrinya, Subhanallah, kita bisa menikmati air zam-zam. Disebabkan doa Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, ya Allah, aku telah menaruh keturunanku di lembah, di satu lembah yang tidak ada tanaman, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu, yaitu baitullah al-muharram. Rabbana yalli yuqimus salah, ya Allah, mudah-mudahan mereka bisa menegakkan solat. Faj'al afidata minan nas, maka jadikan hati-hati manusia, sebagian manusia, tahwi ilaihim, datang kepada mereka, cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas samarat, berikan kepada mereka rizki, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana air zam-zam yang sudah sejak zaman dahulu sampai sekarang sudah berjuta-juta manusia, dan membuktikan dan terbukti apa yang telah dikabulkan dari doa Nabi Ibrahim, bahwa manusia datang seluruhnya menuju Baitullah. Sebagaimana yang sudah berlalu, pelaksanaan haji, kaum muslimin seluruh dari penjuru dunia datang menuju Baitullah. Mereka berbondong-bondong menyambut panggilan Allah, dan mereka pulang semuanya. Di samping mereka sudah minum sepuas-puasnya air zam-zam yang ada di sana, mereka pun juga bisa membawa pulang masing-masing. Subhanallah, ini semua keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan anak dan istrinya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Air zam-zam yang menjadi air, menjadi obat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma'u zam-zam lima suriba lahu, air zam-zam tergantung untuk apa diminum. Demikian juga beliau bersabda, innaha mubarakah wa hiya ta'amu tu'min wa shifa'u sukmin, bahwa air zam-zam merupakan air yang berkah, ya, merupakan makanan yang mengenyangkan dan obat yang menyembuhkan penyakit. Khairu ma'i 'ala wajhil ardi ma'u zam-zam fihi ta'amun minat tu'm wa shifa'un minas sukmi, dan sebaik-baik air adalah di atas bumi adalah air zam-zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan juga obat dari penyakit. Hadis tersebut adalah sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang yang senantiasa ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Laqad kana min madhahiril ikhlas inda Ibrahim imtisaluhu li amrillah. Sungguh telah nampak keikhlasan dari Nabi Ibrahim, yaitu menjalankan perintah Allah. Dengan apa? Biwati zaujihi wabnihi fi ardin la anisa fiha wala syai'a. Dengan menaruh, meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil di sebuah tempat yang tidak ada orang dan tidak ada sesuatu apapun. Wa hadzal madhhar kadzalika kana mawjudan fi zaujihi. Demikian juga, ya, bahwa madhhar atau tampak keikhlasan seperti ini juga terdapat pada istrinya. Ketika istrinya mengatakan di akhirnya, Allahu amaraka bihada, Allah kah yang telah memerintahkanmu dengan ini? Apa katanya? Naam ya. Qalat idzan la yudayyuna. Oleh karena kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Sebuah pernyataan seorang istri yang salehah kepada suaminya yang saleh, ditinggalkan untuk menjalankan perintah Allah Rabbul Alamin. Dengan ikhlas sang suami meninggalkan anak dan istrinya. Dengan ikhlas istri merasa ditinggalkan oleh suaminya dengan anak yang masih kecil. Tidak ada apa-apa di situ, hanya sekantong kulit di dalamnya terdapat kurma dan juga sekantong air. Kemudian Allah menyuburkan tanah tersebut. Kemudian Allah SWT memberikan keberkahan. Bisa kita lihat sampai sekarang keberkahan itu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar dari kisah Nabi Ibrahim bersama keluarganya ini. Dengan keikhlasan Allah SWT menjadikannya keluarga yang berbahagia tentunya, dunia dan akhirat. menjadi keluarga yang menjalankan perintah Allah. Bagaimana anaknya dijadikan juga sebagai seorang nabi? Bagaimana istrinya bisa taat kepadanya, bisa mengatakan kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau memang ini benar perintah Allah, Allah akan menjaga kami. Subhanallah. Kemudian ikhwan fiddin, pendengar rojak yang dimuliakan Allah, penulis mengatakan minal ikhlas an ta'mal as-solihat ma'a khawfi azabil akhirah. Di antara keikhlasan adalah engkau melakukan amal-amal soleh ma'a khawfi azabil akhirah, dengan rasa takut kepada adab akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Insan pada ayat ke-8 sampai ke-11, Allah berfirman, "Wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama yud'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira." فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Allah SWT berfirman, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada satu hari yang di hari itu orang-orang berbuka masam, penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Subhanallah. Ya. Orang-orang yang memberikan makan, orang-orang yang membantu, membersihkan. Kalian tidak akan pernah mencapai kebaikan sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Dan mereka ini adalah orang-orang yang telah memberikan makan. Ud'imuna at-ta'ama 'ala hubbi, atau yang lain. Harta dari hartanya, dari uangnya, dari harta bendanya yang dia cintai. Bukan yang dia enggak suka baru diberikan kepada orang. Bukan yang tidak diperlukan baru diberikan kepada orang. Tapi apa yang dia sukai. Ud'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira, yaitu memberikan apa yang dia cintai, makanan kepada orang miskin, orang anak yatim, kepada anak orang yang tertawan. Dia mengatakan bahwa kami innama nutimukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian karena mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaan, dan kami tidak menghendaki dari kalian jaza balasan, wala syukura, dan ucapan terima kasih. Apa yang menjadi latar belakang yang mendorong dia untuk memberi sesuatu yang dicintai kepada orang yang butuh? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut kepada Rabb kami pada hari di mana wajah-wajah menjadi masam, di mana wajah-wajah bermuka sedih karena penuh dengan kesulitan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. فَوَقَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ, dengan apa yang dia lakukan, yaitu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, bukan mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih, karena dia memberikan bantuan karena takut kepada Allah. Apa balasan Allah? فَوَقَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memelihara mereka dari kesusahan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, ya, di mana kesulitan demi kesulitan yang tidak ada tandingannya. Tapi Allah menyelamatkan mereka dari hal tersebut. Walaqahum nadratan wa surura, dan Allah Subhanahu wa taala menjernihkan wajah-wajah mereka dan membuat hati-hati mereka bergembira. Kemudian penulis mengatakan, fa haula lam yaf'alul khaira intidara jazaa'in nas wa syukrihim. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan tersebut tidak menunggu balasan manusia dan ucapan terima kasih mereka. Walam yakum minhum mannun bitaqdimi at'am wasyarabi wal'aun, dan mereka juga tidak mengharapkan, yaitu balasan dari makanan, minuman dan pertolongan yang mereka sajikan, yang mereka persembahkan. Innama sahaba hadhihi al'amala khaufun minallah. sesungguhnya yang menyertai amal-amal perbuatan tersebut, yang mengiringi perbuatan mereka dan membantu orang miskin, memberikan fasilitas kepada mereka dari makanan, minuman, dan apa saja dari pertolongan itu, khaufun minallah, yaitu rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, nakhainna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami memberi makan tadi, memberi bantuan, memberikan fasilitas. Inna nakhafu min rabbina. Sesungguhnya kami takut kepada Rabb kami. Yauman abusan qamtarira. Pada hari abusan qamtarira. Wajah-wajah bermasam, bermuka pasam dan sedih. Penulis mengatakan, fahum yun'imuna tu'am wa hum yakhafuna min rabbihim yawmal qiyamah. Mereka memberi makan, memberikan bantuan, memberikan pertolongan karena mereka takut kepada Allah pada hari kiamat. Walam yakunu syamikhun nufus. Tidak karena mereka syamikhun nufus, merasa masya Allah, merasa sombong, merasa tinggi hati. Muta'alina ala man yuqaddimuna lahum al-aun. Merasa tinggi karena sudah memberikan bantuan, sudah memberikan pertolongan, sombong. Ya. Maka orang yang cerdas, orang yang ikhlas karena Allah, ketika membantu dia, sebagaimana dalam sebuah syair yang artinya, ketika dia memberi, seakan-akan dia yang meminta. Ketika dia menolong, seakan-akan dia yang ditolong dan dia dibantu. Kita bisa bayangkan, orang memberi, tapi seakan-akan dia yang memberi, yang diberi. Orang yang menolong, seakan dia yang ditolong. Artinya menjaga benar bagaimana orang yang dibantu agar harga dirinya tidak terinjak-injak. Walam yakunu syamikhun nufus muta'alina ala man yuqaddimuna lahum al-aun. Berbeda dengan orang-orang ketika memberi bantuan dan pertolongan kepada orang, seakan-akan subhanallah sudah melakukan segalanya, direndahkannya orang-orang yang dibantu dan ditolongnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, pendengar rojak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita membantu orang, ketika kita menolong orang, ketika kita memberikan bantuan, hendaklah dengan rasa takut. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami melakukan itu karena takut kepada Tuhan kami, kepada Rabb kami, pada hari abusan qamtarira, pada hari wajah bermuka masam karena penuh dengan kesedihan dan kesulitan. Kalau kita tidak bisa memberi bantuan kepada orang, maka dengan ucapan yang baik, itu lebih baik daripada memberikan bantuan dengan menyakiti orang yang dibantu. Sebagaimana Allah berfirman, qaulum ma'rufu wa maghfiratu khairum min sadaqati yatba'uha adza. Qaulum ma'ruf, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan maaf, minta maaf, itu lebih baik daripada orang memberikan sedekah kemudian menyakiti orang-orang yang diberi sedekah. Ikhwatal iman, pendengar rojak yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah, walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Pada surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, ya, Aisyah bertanya, dan orang-orang yang telah diberi karunia, ya, mereka telah memberikan kepada orang lain sementara hati mereka takut. Allah berfirman, walladzina ya'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Aisyah berkata, humul ladzina yashrabuna al-khamra wa yusrifun. Mereka orang-orang yang minum khamr dan melampaui batas. Qala la ya binti as-siddiq. Tidak wahai binti as-siddiq. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat. ketika beliau menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 ini, di mana Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Qala la ya binti Siddiq, tidak wahai putrinya As-Siddiq, yaitu putrinya Abu Bakar, tidak wahai Aisyah. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang mengerjakan sholat, dan orang-orang yang bersedekah. Wahum yakhafun, sementara mereka takut, mereka khawatir. Alla yukbala minhum, tidak diterima baik itu puasanya, sholatnya, dan sedekah mereka. Siapakah mereka? Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Merekalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Subhanallah. Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang memberikan bantuan dan pertolongan, khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengerjakan sholat, khawatir tidak diterima oleh Allah. Orang-orang yang berpuasa, khawatir tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita memiliki al-khawf di samping ar-raja. Jangan-jangan puasa kita, jangan-jangan puasa saya, ngaji saya, dakwah saya, ilmu kita semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah memiliki khawatiran. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Memiliki khawatiran, ketakutan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Hakim dan keduanya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-hadis sahihah. Kekuatan iman, pendengar rojak yang dimohon Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang jangan terlalu pede bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan terlalu percaya diri bahwa dia sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan dari sholat, puasa, zakat, sedekah, membantu orang dan lain sebagainya. Enggaklah, semua yang kita lakukan harus dibangun di samping ar-raja, mengharap pahala Allah, yaitu al-khawf, khawatir dan takut. Jangan-jangan Allah tidak menerima semuanya itu. Jangan-jangan dalam kita menolong orang ada riaknya. Jangan-jangan ketika membantu orang kita ada meremehkan orang tersebut, dan seterusnya, dan seterusnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya di dunia, sementara mereka merasakan sukses, merasakan sudah banyak kebaikan-kebaikannya. Mereka lah orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunianya. Wahum yahsabun, namun ironinya mereka mengira dan menyangka, annahum yuhsinuna sun'a, telah melakukan sebaik-baiknya. Bagaimana ketika seseorang membantu orang lain, ketika seorang melakukan kebaikan-kebaikan, maka hendaklah ada dalam hati kita, jangan-jangan tidak diterima kebaikanku, jangan-jangan kebaikanku gugur disebabkan kita melakukan perkara-perkara yang bisa memang menggugurkan amal kita. Pendengar rojak yang dimohon Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, kenapa, limadza tustajabu da'watul madlum wal muttar? Kenapa doanya orang yang dizalimi itu diterima oleh Allah, meskipun orang tersebut orang kafir, meskipun orang tersebut orang jahat? Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, da'watul madlum mustajabah, wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsih. Akhraju Ahmad wa Ibnu Syaibah wa Shahih al-Albani, bahwa doanya orang yang dizalimi itu mustajabah, dikabulkan, meskipun dia itu fajiron, meskipun dia orang fajir, orang banyak melakukan dosa, bagaimana kalau dia itu orang baik? Sebab fujuruhu ala nafsih, perbuatan dosanya untuk dirinya. وإذا تأملنا الأمر وجدنا الداعي يخلص في دعوته أو يخلص في دعوته ويجمع قلبه في الدعاء ولا يشكله شاغل عن الإلحاح في دعوته. Kalau kita perhatikan perkara tersebut, maka kita dapatkan orang yang berdoa yang ikhlas dalam doanya serta mengumpulkan hatinya ketika dia berdoa, maknanya ia tidak sibuk hatinya ketika dia merengek kepada Allah dalam doanya. Li'annahu yara annahu la budda min tahqiqi istijabati du'aihi, karena dia melihat dan memandang bahwa doa yang dia lantunkan kepada Allah, ya, dia mengharap betul agar tercapai, agar terrealisasikan, agar dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab adam istijabati du'a biqaulihi, dan Rasulullah menjelaskan sebab tidak dikabulkannya doa, di mana Allah Nabi bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lah." Hendaklah kalian yakin, hendaklah kalian berdoa kepada Allah dan kalian yakin bahwa doanya dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Maka di sini hati yang lalai, ya, al-ghafil allahi la yustajab lahu ad-du'a, tidak diterima doanya oleh Allah. Dan orang yang terdolimi, ya, hatinya itu benar-benar kosong dari yang lain kecuali dia ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikhlaskan doanya. Di sini yang menjadi syahid adalah keikhlasan seseorang ini akan menyebabkan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi, orang-orang yang merasa takut kepada Allah dengan amal solehnya, orang-orang yang ikhlas semata-mata karena Allah, maka menyebabkan banyaknya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal kita menjadi amal yang diterima, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal kita yang tidak diterima oleh Allah disebabkan ketidakikhlasan kita. Sekali lagi, kata-kata ikhlas sangat mudah untuk dikumandangkan, sangat mudah untuk kita ucapkan, namun sangat berat untuk kita lakukan. Kita hanya mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin atas kelemahan dan kefakiran kita ini, dan kita senantiasa untuk selalu beramal. Jangan kita mundur untuk kita beramal karena takut tidak ikhlas. Jangan kita mundur untuk tidak berbuat karena takut tidak ikhlas. Majulah untuk tetap beribadah, tetap bersedekah, tetap berdakwah, tetap pelabur ilmi, tetap membantu siapapun yang perlu bantuan dengan kita takut tidak diterima amal kita sebagaimana sifat tadi. Dengan kita takut bahwa amal-amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon ampun kalau kita mendapatkan diri kita terjerumus dan terkubur dengan perkara yang bisa membatalkan amal, di antaranya tidak ikhlas. Namun bukan berarti kita tidak mau berbuat. Tetap kita maju untuk melakukan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan, dan kita mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. InsyaAllah kita akan lanjutkan perkara ikhlas ini, masih panjang pembicaraannya, dan tentunya hati-hati kita ini, ya, jiwa-jiwa kita ini perlu kita selalu siram dan perlu kita bersihkan dari perkara yang bisa menjatuhkan diri kita kepada murka Allah dan menyebabkan amal-amal ibadah kita melayang begitu saja, tidak ada artinya. Allahu a'lam. Untuk selanjutnya kembali kepada Al-Ahadi, tafadhallah. Naam, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya di sore hari ini, dan insyaAllah ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan kita akan langsung lanjutkan Ustaz ya dengan sesi tanya jawab ya, karena betul. Waktu yang terbatas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dan Ibu Aswati di Bekasi. Apa tidak kedengaran ya? Agak diperkeras Ibu. Tidak masuk juga suaranya. Ibu Minimal di Tambun. Ya, tidak masuk kemari, tidak ya. Masuk ke saya. Ya, coba Ibu di disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ustaz tidak mendengar, silakan Ibu. Saya pernah dengar bahwa firman Allah bahwa Allah mengatakan aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi misalnya kalau seperti kata tadi, kalau misalnya kita ragu-ragu gitu, gimana ya ini apa amal saya diterima atau gimana atau tidak, tuh gimana kaitannya dengan yang kalimat yang tadi pertama itu? Baik, cukup ibu ya, terima kasih. Wah iya, Ustaz, saya ulang Ustaz ya. Baik, ya ada ayat yang Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya, kemudian ketika kita ragu-ragu dengan suatu amalan, apakah ini pun termasuk ke dalam ayat tersebut, Ustaz? Itu bukan ayat, itu hadis. Ya, karena inda dhamni abdi bihi, ya, bahwa aku berada dalam persangkaan hambaku. Kemudian kalau kita melakukan sebuah amal, kemudian ragu dengan apa maksudnya? Ragu? Ya, dengan apakah? Ya, dengan apakah, atau mungkin pertanyaan si ibu tadi, apakah amalan itu sudah sesuai dengan yang dicontohkan atau tidak di dalam syariat begitu, Ustaz? Ya, kalau kita yakin bahwa amal ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan contoh dan kita tahu, ya tentu tidak akan diterima oleh Allah. Ya, kalau kita misalkan sudah tahu tidak ada contohnya, tapi kita husnudzon, wah enak, kita nggak boleh husnudzon kepada Allah, husnudzon nggak bisa, karena Nabi sudah menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa beramal tidak ada perintah dari kami maka tertolak. Ya, namun ketika kita sudah beramal ibadah, ya kita ikhlas dan melakukannya sesuai dengan contoh, maka kita harus, ya juga ada al khauf, dan kita harus wa antum muqinun bil ijabah, husnudzon kepada Allah, amal kita diterima, tapi kita khawatir, takut. Nah ini, jadi antara ar-raja, udu' Allah wa antum muqinun bil ijabah, berdoa kepada Allah dan kalian yakin bahwa doanya dikabulkan, ya. Berharap, kuat harapannya, tapi harus dengan al-khawf. Demikian, Allahu a'lam. Ya, demikian jawabannya ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita beralih ke pesan singkat. Sayyid. Ya, dari Bapak Imam di Jakarta, apa yang membuat seseorang itu bisa ikhlas dalam beramal dan faktor apa saja yang membuat seseorang itu bisa ikhlas dalam beramal, Ustaz? Ya, dari firman Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kami mengharapkan kesabarannya untuk bisa mengikuti kajian ini. Ya, karena kajian ini penulis menjelaskan tentang ikhlas, ya, berlembar-lembar sampai berhalaman, sampai 78 halaman, dan kita masih pada halaman ke-22 atau 23, masih banyak nanti dijelaskannya. Kemudian yang pertama tadi adalah mengetahui kedudukan ikhlas dan beramal dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari yang lainnya. Al-Quran dan As-Sunnah jadi bahan salafus soleh, dari keterangan salafus soleh. Maksudnya kenapa saya katakan bukan dari yang lainnya? Karena ada orang yang mengatakan demikian. Sering kami sampaikan dalam majelis, ya, pertanyaan tersebut kami ulang. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, saya disuruh, diberitahu oleh Ustaz saya bahwa sholat itu merupakan urusan pribadi. Oleh karena itu jangan sholat ke masjid, sholat di rumahnya, karena khawatir riya. Ya, supaya ikhlas maksudnya. Tentu ini adalah dari perasaan. Sebab kalau kita sholat di rumah, sholat wajib di rumah, ya, karena takut riya, itu riya. Dan kita berdosa. Ya. Makanya yang berbicara tentang ikhlasan harusnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana, ya, maklumat atau berita tentang keikhlasan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, setelah kita tahu itu betapa beratnya sebagaimana pengakuan Sufyan Ats-Tsauri tadi, yang kedua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimintakan as-sabar, dimintakan istiqomah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Zat yang membolak-balik hati, tetapkan aku di atas agamamu. Doa yang diajarkan Nabi juga, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu, dan aku mohon ampun dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu, dan karena yang ketidakikhlasan. Ya. Maka ketika kita sudah tahu maklumat dari Al-Quran dan Sunnah, kedudukan ikhlas betapa pentingnya untuk amal, maka kita akan berhati-hati. ketika kita tahu betapa beratnya, setelah tahu perlukan ikhlas betapa beratnya, maka kita minta ampun, berdoa kepada Allah, mohon perlindungan, berlindung kepada Allah dari terjerumusnya kepada ketidakikhlasan. Dan ketika sudah berupaya seperti itu masih terjerumus, tidak ada lain kecuali mohon ampun kepada Allah. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Fa'firli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mengakui akan dosa-dosa kita. Mengakui akan keterbatasan kita. Maka itu mudah-mudahan bisa menjaga keikhlasan kita. Kemudian kita beramal. Kalau amal-amal itu, amal-amal yang sunnah, kita bersembunyi dari manusia. Kecuali amal-amal yang wajib yang harus ditampakkan seperti sholat, gak mungkin. Pergi ke masjid, bersembunyi dari manusia. Karena memang itu syiar-syiar Islam. Ya. Jangan sampai dengan perasaan tadi, sholat merupakan persoalan pribadi. Jangan sholat di masjid nanti riya, sholat di rumah. Ya. Kalau semua orang punya pandangan seperti itu, masjidnya akan kosong, untuk apa dibangun? Dan tentu itu salah, karena orang tarkul amal li ajlin nas riya, kata Fudail bin Iyad, meninggalkan amal ibadah karena manusia, karena riya, ketakut riya, itu juga termasuk riya. Yang saya ulang, hendaklah bagaimana mencapai ikhlas, harus tahu ke paham kedudukan ikhlas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, minta perlindungan kepada Allah, ya, terjerumus kepada ketidakikhlasan. Yang ketiga adalah berupaya beramal. Ya. Kemudian kalau terjerumus, mohon ampun kepada Allah. Jangan mundur untuk beramal. Yang keempat adalah, kalau memang amalan itu sunnah, hendaklah kita berupaya untuk menyembunyikannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali Allah. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa, ya, yaitu seorang yang bersedekah bishimalihi, ya, dengan tangan kanannya, la hatta la ya ri, la ya la, la ya rifa, ya, bahwa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ya, tangan kirinya tidak tahu. Demikian, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan masih dari pesan singkat dari seorang ibu pendengar kita. Saya mempunyai kesempatan untuk bekerja di luar rumah, akan tetapi di rumah saya sudah banyak santri yang mengaji, Ustaz, sehingga tidak mungkin saya tinggalkan untuk bekerja karena dakwah akan terputus. Pertanyaannya adalah, apakah jika saya ikhlas melakukan itu, yaitu mengajar santri itu, apakah Allah akan memberikan rezeki kepada kami atas perantara mengajar itu, Ustaz? Iya. Demikian, ya. Iya. Apabila seseorang melakukan sesuatu mengharapkan ridha Allah, maka dunia akan ikut. Iya. Kalau dia mengerjakan untuk dunia, belum tentu dunia dapat, dan akhiratnya pasti tidak akan dapat. Maka na yuridul ajilata ajallanahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-18, barang siapa mengharapkan balasan segera dunia, ya, maka kami berikan, ya, kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang kami kehendaki, apa yang kami inginkan. Artinya muqayyad bil masyiah, terikat dengan kehendak Allah. Bisa jadi orang yang ingin mendapatkan balasan harta, dapat dia. Namun orang yang ingin balasan pujian, tidak dapat pujian. Yang dapat, dia ingin pujian, malah dicela, malah dicaci. Ingin kedudukan, malah terlempar. Oh, ingin dia ingin dapat pahala, melipat balasan, menjadi menantunya orang kaya. Mungkin bisa jadi dapat dia. Tapi yang pasti, semuanya itu disediakan oleh Allah neraka jahannam. Maka yakinlah, ya, bagi penanya tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka di sini yang namanya keikhlasan dalam mengajar ngaji, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling yang belajar Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian mengajarkannya dengan keikhlasan, maka Allah pasti akan memberikan dunianya. Ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dari kesulitannya. Dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan keikhlasan merupakan ketakwaan yang sangat tinggi dan yang paling tinggi. Demikian. Iya, masih dari pesan singkat, Ustaz. Dari hamba Allah, bagaimana caranya menjaga keikhlasan dan apakah ada doa khusus yang bisa diamalkan untuk menjaga keikhlasan ketika kita menolong seseorang atau memberikan pinjaman kepada teman walaupun yang meminjam itu selalu tidak menepati janjinya, tetapi saya ingin menjaga agar tetap ikhlas. Iya, ya kalau kejadian itu terjadi berulang-ulang, maka tentunya kita tidak boleh membiarkan keadaan yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena berarti membiarkan atau memberikan peluang kepada orang untuk berbuat yang tidak benar. Ya. Oleh karena itu, awal kita ketika membantu dia, memberikan hutang, ya, kita tidak ngomong sama yang lain, kita menjaga keikhlasan, benar. Tapi kemudian berikutnya dia utang lagi, tidak bayar lagi, terus begitu, berarti dia memang punya karakter dan sifat semacam itu, maka tidak bisa dibiarkan seperti itu, hendaklah kita memberikan nasihat kepadanya. Atau kalau dia utang, jangan usah kalau saya utang. Kalau memang mau ngasih kita kasih saja. Ya. Sehingga apa? Tidak memberikan peluang kepada orang untuk berbuat yang tidak benar. Ya. Yang khawatir kita masuk kepada firman Allah, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Jangan bekerjasama dalam masalah perbuatan dosa, ya. Dan juga bisa menghancurkan kita seperti itu. Bukan kita ikhlas, kecuali ya kita sudah kamu gak usah pinjam, kita kasih, kita bantuan. Pinjam lagi, gua gak usah mau pinjam, saya kasih karena kamu gak bisa bayar atau mungkin memang sudah gak niat bayar tadi. Demikian. Ya, kita coba kembali beralih ke penelpon saja ya di 8236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus. Tadi sempat saya sapa Ustadz sebelum angkat bertanya, apakah dengan keikhlasan Allah akan menjaga harta dan keturunan kita, Ustadz? Iya. Itu kurang lebih yang disampaikan tadi. Iya, iya benar. Ya, Nabi bersabda, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahad. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan berikan pertolongan kepadamu. Ibnu Hajj Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan bahwa Allah akan menjagamu di sini, menjaga urusan dunia dan akhirat. Kalau kita menjaga Allah, menjaga perintah Allah, dan perintah Allah yang sangat agung adalah al-ikhlas. Al-ikhlas merupakan perintah Allah yang sangat agung, sangat besar. Dan kata beliau, tidak hanya menjaga kita, tidak hanya menjaga urusan dunia tapi juga akhirat, tidak hanya kepada terbatas kepada kita tapi juga kepada keturunan, kepada harta kita. Ya, oleh karena itu dalam surat Al-Kahfi ya ada ayat, ya, ketika Nabi Musa bersama Al-Khidir, ya, mendapatkan bangunan yang meroboh, lalu Khidir kemudian membangun kembali tembok tersebut meroboh, dan Musa mengatakan kalau engkau mau minta upah bisa diberikan oleh mereka. Apa kata Khidir? Sebagaimana firman Allah, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok yang meroboh ini milik kedua anak yatim di kota tersebut. Ya. Di bawahnya terdapat harta simpanan bagi keduanya. Kalau dibiarkan roboh, kemungkinan akan hilang diambil orang. Tapi sama Khidir dibangun. Ya. Merupakan penjagaan Allah kepada harta anak-anak ini, anak yatim tersebut. Sehingga dibangun kembali dan terjaga hartanya tidak hilang. Kenapa? Wakana abuhuma soliha, karena bapaknya adalah orang yang soleh. Orang yang soleh, ya apa? Orang yang beramal soleh. Amal soleh itu adalah amal yang ikhlas, sesuai dengan contoh Nabi. Sebagaimana penjelasan Fudail bin Iyad, bahwa amal soleh adalah Ya, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban, wa khalis an yakuna lillah wa sawab an yakuna 'ala sunnah. Amal yang saleh adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas dan mutabaah sesuai dengan contoh, sehingga akan mendatangkan apa? Penjagaan Allah Rabbul Alamin kepada kita, baik urusan dunia maupun akhirat, tidak hanya terbatas kepada kita, tapi juga kepada anak-anak keturunan kita. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keikhlasan beliau menjalankan perintah Allah, Allah menjaga anak dan istrinya, ya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya, jazakallah khairan, dan demikian Ibu jawabannya. Masih ada kurang lebih 20 menit tersisa untuk kita bersoal jawab di sore hari ini. Kita beralih kembali dari pesan singkat Ustaz. Ustaz, ketika kita hendak berbuat maksiat, kemudian kita teringat bahwa ada yang akan mencatat amal buruk kita, yaitu malaikat yang selalu mengiringi kita. Pertanyaannya adalah, ketika yang teringat pertama kali adalah malaikat pencatat amal, bukan Allah, apakah ini termasuk syirik Ustaz? Iya. Baiklah, apakah yang kita ingat adalah malaikat yang mencatat amal, apa namanya, amal kita yang kita ingat, apakah ini termasuk syirik? Tentu tidak. Karena apa? Karena memang malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahunya kenapa ada malaikat yang mencatatnya, karena kita tahu dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena dari yang lain, ya. Dan dalam masalah ini tentu saja tidak, ya, tidak termasuk kepada perbuatan syirik, ya. Termasuk malu kepada malaikat, ya, ketika kita melakukan sesuatu tidak termasuk kepada hal tersebut, tidak, ya. Namun tentunya yang kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Iya, masih dari pesan singkat Ustaz. Saya berniat untuk meninggalkan pekerjaan yang saat ini saya kerjakan karena ikhtilat dengan akhwat Ustaz yang tidak mungkin dihindarkan. Tapi bayang-bayang, maksudnya saya takut setelah itu saya susah akan mendapatkan pekerjaan kembali ketika saya meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, ya memang ini pertanyaan yang berat ya untuk dijawab. Pertama, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yakin bahwa Allah taala yang akan memberikan rezekinya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbati fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi kecuali tanggungan Allah memberikan rezekinya. Inna Allah yansurkum yusabbit aqdamakum, kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan akan mengukuhkan kedudukan kalian. Ya. Kemudian dari keadaan ini memang kalau pekerjaannya hukum asalnya halal, ya, kemudian ada ikhtilaf apakah bisa dihindarkan, ya, kalau memang tidak bisa dihindarkan, ya, maka hendaklah, kalau memang bisa dihindarkan, kalau memang tidak, ya, maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah untuk mencari yang lainnya. Kenapa demikian, ya? Karena sesuatu yang baik, sesuatu yang halal, kalau diraih, kecuali tidak bisa diraih kecuali dengan yang haram, ya, maka ya bisa akhirnya bisa menjadi haram. Karena apa? Al-wasail kahubil ghoyah, ya. Al-wasail kahubil ghoyah. Artinya wasilah-wasilah sebagaimana tujuannya. Kalau memang tujuannya itu baik, ya, dengan wasilahnya juga dengan yang baik. Ya. Nah, di sini wasilahnya tidak baik, ya. Maka yang dituju baik. Maka di sini hendaklah seorang yang seperti menghadapi keadaan semacam ini, ya, bertakwa kepada Allah. Kalau memang bisa dihindari. Kalau memang tidak bisa dihindari, ya hendaklah mencari yang lainnya. Sebab apa? Khawatir pada akhirnya nanti terfitnah, kemudian terjadilah sesuatu yang lebih besar bahayanya di samping kebaikan yang diharapkan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghindari kerusakan lebih dahulu daripada meraih kebaikan. Ya. Dan kebaikan-kebaikan yang lain kalau memang bisa didapatkan adalah mencari yang lainnya. Demikian, Allahu a'lam. Ya, Ustaz, pertanyaan berikut agak sedikit menyimpang, Ustaz, mengenai mengirim pahala bacaan Quran, Ustaz. Apakah ini disyariatkan? Iya. Bapak Zarkasi di Cibubur, silakan. Iya. Kalau kita buka dalam firman Allah, surat An-Najm ayat 38 dan juga 39, Allah berfirman, "La tazru waziratu wizra ukhra, wa an laisa lil insani illa ma sa'a." Orang tidak menanggung dosa orang lain dan tidaklah bagi seseorang kecuali yang diusahakannya. Dalam ayat ini, surat An-Najm 39 ini, ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau menukil perkataan Al-Imam Syafi'i bahwa orang yang mengirim bacaan dari Al-Qur'an tidaklah sampai kepada si mayit. Mengirim pahala bacaan kepada si mayit tidak sampai kepadanya. Ya, menukil perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa demikian, kata beliau? Karena Nabi tidak pernah mencontohkannya dan juga para sahabat tidak pernah melakukannya. Ya, dan seandainya baik, ya, beliau menukil mengucapkan laukana khairan la sabaquna ilai. Seandainya itu baik pasti la sabaquna, mereka akan mendahului kita untuk melakukannya. Tidak mungkin, apalagi Quran turun kepada mereka. Dan tidak ada satu contoh pun dari mereka yang mengirimkan pahala bacaan tersebut. Maka dengan demikian, ya, bagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i tadi, tidaklah sampai bacaan orang-orang yang membacakan Al-Quran yang pahalanya ditujukan kepada orang yang meninggal. Adapun sedekah, ya, maka sampai sebagaimana juga terdapat dalam hadis tersebut, dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari, ya, dan juga haji, ya, itu juga sampai korban, juga sampai sebagaimana penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga Syaikh bin Baz rahimahullah taala. Ya, demikian. Ya, demikian, semoga bermanfaat dan jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian masih dari pesan singkat kembali, ketika kita membantu saudara kita, tapi setelah itu timbul perasaan bangga dalam hati karena telah mampu untuk membantu saudara kita, apakah perasaan tersebut merupakan salah satu dari perangkap syaitan untuk membuat kita ujub, Ustaz? Dan apakah amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, iya. Kalau kita senang dengan perbuatan baik kita, maka ini merupakan hal yang manusiawi dan itu disyariatkan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, Allah berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khaira falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna ila nafsah." Ya, meskipun ini ditujukan nanti pada di akhir zaman, yaitu di akhirat, bahwa wahai hamba-hambaku, kata Allah, itulah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian dan aku balas untuk kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji Allah. Artinya kalau kita mendapatkan kebaikan-kebaikan kita dan kita senang, karena memang di antara tanda-tanda hati yang baik, di antara tanda hati yang sehat adalah senang, bangga dengan perbuatan baiknya. Tapi bangga di sini jangan sampai kepada ujub. Bangga di sini jangan sampai kepada kagum kepada dirinya. Tentu itu merupakan keburukan. Orang yang mengagumi dengan kebaikannya itu merupakan keburukan, menghantarkan kepada kebinasaannya, kepada kehancurannya. Namun kalau dia senang, merasa senang karena sudah berbuat baik, ya, itu merupakan tanda hati yang sehat, tanda hati yang baik. Kalau orang justru ketika berbuat jelek senang, ya, berbuat baik susah, sedih, ya, telah bersedekah, telah membantu orang, malah terasa kayak kehilangan, ya, apa yang ada pada dirinya, maka itu tanda-tanda hatinya adalah, ya, sakit, ya. Namun tanda kebanggaan di sini jangan sampai kepada ujub, ya, itu ujub, kagum kepada dirinya, itu jelas merupakan penghancur amal kita dan menghancurkan diri kita. Namun kalau kita bangga senang, maka ya, itu merupakan hal yang manusiawi, ya. Atau kita mendapatkan pujian dari orang lain sementara kita sudah melakukannya berupaya untuk semata-mata karena Allah, maka itu merupakan apa? Sebagaimana ditanya kepada Nabi oleh seorang sahabat, ya, kalau orang mendapatkan pujian atau mendapatkan balasan harta sementara dia sudah ikhlas, ya, apa katanya? Tilka, ya, ajil busra, in tilka ajil busra mu'min. Ya, itu merupakan kabar gembira yang disegerakan kepada orang yang beriman. Demikian Allah a'lam. Nah, demikian jawabannya dan semoga bermanfaat. Masih dari pesan singkat Ustaz mengenai ayat fabini'mati rabbika fahaddits. Iya. Ketika kita memiliki kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian kita memperlihatkannya atau memperlihatkannya kepada saudara kita, apakah ini termasuk riya atau memang sudah termasuk dalam ayat tersebut Ustaz? Iya. Kembali kepada niatnya. Memang benar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah, fahaddits, ya. Dan Allah senang kalau kita itu ya bergembira atas karunia yang Allah berikan, ya. Bergembira atas nikmat yang telah Allah berikan, sehingga wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Rabbmu maka bicarakanlah. Maka ketika kita misalkan alhamdulillah saya ya gajian naik, ya, alhamdulillah anak saya sembuh, alhamdulillah anak saya bisa lulus dari ujian, nikmat Allah, termasuk alhamdulillah saya bisa naik haji, ya. Nah, namun ketika berkaitan dengan amal-amal yang seharusnya karena Allah, ya, maka kembali kepada kondisi dan keadaan, ya. Kalau memang kita terjerumus kepada riya, maka kita di situ lebih baik kita diam, kita hati-hati, ya. Karena nikmat Allah banyak, misalkan kita bisa sembuh, bisa mendapatkan gajian naik, bisa mendapat rezeki yang lain, itu bicarakanlah. Tapi ketika berkaitan dengan amal ibadah, ya, kalau memang pembicaraan kita bersyukur bisa naik haji, kemudian bisa menggugah orang supaya naik haji, bersyukur bisa berkorban, bahkan bisa menggugah orang bisa berkorban dan sebagainya, maka kalau itu ada maslahatnya, baik maslahat untuk kita bahwa ini merupakan pembicaraan untuk membicarakan nikmatan atau idofiyah, yaitu bermanfaat bagi orang lain agar orang lain tersebut bisa meniru, ya, maka tidak ada masalah dalam masalah ini. Namun tetap hati kita harus minta berlindung kepada Allah, jangan sampai kita tujuannya adalah pamer atau riya sehingga tidak sampai menggugurkan amal ibadah kita. Demikian Allahu a'lam. Ya, baik, masih dari pesan singkat Ustaz. Bagaimana agar penanya tetap taat kepada Allah dan mudah-mudahan ini termasuk kita, agar tetap kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya walaupun dalam kondisi serba kekurangan dalam materi dan terasing di masyarakat Ustaz. Iya. Ya. Semua adalah ujian bagi kita. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilainaa turja'un." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Dan kepada kami kalian kembali. Orang diberikan kenikmatan ujian. Orang diberikan kelebihan harta ujian. Diberikan kekurangan harta ujian. Jangan sampai mengatakan sebagaimana Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Adapun orang yang Allah uji padanya, diberikan kemuliaan, ditambahkan nikmat kepadanya, hartanya, anaknya, masya Allah, ya, lalu dia mengatakan, wah, Allah telah memuliakan aku. Demikian sebaliknya, ketika Allah uji padanya, dikurangi hartanya, dikurangi rezekinya, kemudian dia mengatakan, aduh, Allah telah menghinaku. Kalla, sekali lagi tidak seperti itu. Semua merupakan ujian. Dan ketika kita menyadari bahwa itu ujian, ya, maka itu juga merupakan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita tetap bisa taat, ya, dengan dikucilkan orang karena enggak punya? Ya justru ketika kita dengan ilmu segalanya bisa kita hadapi dengan baik, bahwa saya menghadapi keadaan seperti ini adalah ujian dari Allah. Ya. Maka orang yang dapat ujian bersabar. Sabarnya apa? Sabarnya pertama tetap sebagaimana tiga macam sabar. As-sabru fi ta'atillah. Sabar tetap menjalankan ketaatan pada Allah. Sabar dengan apa? Menjauhi an maksiatillah, dari maksiat pada Allah. Sabar kepada apa? Sabar ala akdarillah, dari takdir Allah SWT. Bagaimana bisa mengetahui? Tidak bisa tidak, betul dengan ilmu. keutamaan apa, keutamaan sabar, ya. Wanablukum bishay minal khawfi wal ju' wala nabluwannakum bishay minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa bashiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa benar-benar kami uji kalian dari sesuatu, rasa takut, kemudian rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa mereka? Orang-orang ketika dapat musibah mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Kemudian, bagaimana supaya kita bisa tetap menjalankan ketaatan kepada Allah? Ketahuilah keutamaan-keutamaan sabar tadi. Ya, keutamaan-keutamaan sabar tadi. Bahwa utamaan sabar adalah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Dengan sabar Allah akan mengangkat derajatnya dan akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Dan pandanglah bahwa orang itu mulia dan hinanya tidak diukur dari harta. Perhatikan wahai saudaraku yang dicintai Allah, kemuliaan seseorang tidak diukur dari penampilan fisik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada kalian, kepada bentuk fisik kalian, kepada harta kalian, kepada ketampanan kalian, kepada harta, pakaian kalian, bukan kepada mobil kalian, kepada rumah kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Subhanallah. Jangan merasa hina karena kita miskin. Ya. Kita harus memiliki kemuliaan di hadapan Allah. Walillahil izzatu jami'a. Hanya di sisi Allah lah kemuliaan itu. Kalau kita ingin mulia, jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya orang-orang yang hina melihat orang lain yang memiliki kekurangan harta diremehkan. Mereka hanyalah hanya orang-orang yang hina. Orang yang mulia adalah tidak seperti itu. Ya. Hanya orang-orang yang hinalah yang menghina orang. Hanya orang-orang yang kerdil, yang tidak memiliki kemuliaan di hadapan Allah. Orang-orang yang menghina, orang-orang yang tidak punya. Maka kita jangan merasa terhina karena kemiskin harta. Tapi kita merasa hina kalau kita tidak bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa memberikan kemuliaan kita di hadapan Allah? Yaitu kita menjalankan perintah Allah. Walillahil izzatu jami'a, dan hanya di sisi Allah segala kemuliaan. Ya. Dengan menjalankan perintah Allah, kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkan larangan Allah, kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Barak mengatakan, ra'aitu tunuba tumitul quluba wa qad yurisu tulla itmanuha. Wa hayatul qulub, aku melihat perbuatan dosa itu bisa mematikan hati dan mewarisi kehinaan kepada pelakunya. Maka kalau kita berbuat dosa, diantaranya berbuat dosa adalah meremehkan orang, sombong dengan yang ada padanya, dan lain sebagainya, itu bisa mewarisi kehinaan kepadanya. Oleh karena itu, jangan merasa hina dengan dikurangi harta oleh Allah. Ya, sebagaimana firman Allah tadi dalam surah Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu faqadara 'ala rizqahu fa yaqulu rabbi ahana kalla. Ya, ketika Allah mengurangi hartanya, merah mengatar, Allah telah menghinaku. Tidak, sekali lagi tidak. Semua merupakan ujian. Ya, ujian. Dan jangan sampai kita tidak lulus karena Allah menguji dengan kekurangan harta. Mintalah kepada Allah ampunan. Ya, demikian. Nah, Ustaz, karena keterbatasan waktu ya, mungkin itu yang terakhir ya. Saja. Dan kesimpulan apa yang bisa kita ambil untuk sore hari ini, Ustaz? Baiklah, kemudian selanjutnya, ikhwan fitin rahimani wa rahmakumullah, betapa tingginya nilai keikhlasan, namun betapa sulitnya. Semakin sulit, semakin tinggi nilainya di hadapan Allah. Dan betapa besar manfaatnya keikhlasan dunia maupun akhirat. Dan betapa lemahnya, betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau jujur, ternyata masih banyak dan banyak yang kita terjerumus di dalamnya. Tidak ikhlas dalam kita berbuat ibadah kepada Allah. Cuma hanya satu, kita mengharap doa, mengharap kepada Allah ampunannya, mengharap kasih sayangnya. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid, kita menunggu sholat, malaikat mendoakan kepada kita, Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, ya Allah sayang dia dan ampun dia. Mudah-mudahan doa tersebut dikabulkan, karena memang kita ini orang yang sangat lemah, orang yang sangat membutuhkan Allah Rabbul Alamin, membutuhkan kasih sayang dan ampunannya. Oleh karena itu, tidak ada kata lain. Dengan kelemahan dan kekurangan kita, kita akui semua dosa kita, dan kita minta ampun pada Allah Rabbul Alamin, serta penjagaannya. Semoga kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah as-sabat, sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillah Rabbil Alamin, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.